Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, awsi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Assalamualaikum rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita di siang ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kehidupan kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelum yang telah berlalu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan lalu telah kita ulas bersama mengenai makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in serta korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin ingatkan betul bahwa ingat penting kaidah ini ya dalam penafsiran Al-Qur'an. Jika kita ingin menafsirkan satu ayat tertentu yang ingin dipahami, maka ayat itu tidak akan pernah terlepas korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Pola ini yang sudah kami perkenalkan di awal pertemuan kita disebut dengan siyak, ayat yang akan kita bahas. Kaitan dengan sebelumnya disebut dengan sibak, dan kaitan dengan setelahnya disebut dengan lihak. Jadi korelasi tiga hal ini itu mesti ada. Tidak bisa Anda tafsirkan satu ayat berdiri sendiri terpotong-potong, apalagi memotong ayatnya. Ya, ini penting kami hadirkan karena sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir, ya, sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Bahkan ada di antara mereka sesungguhnya yang bahkan tidak mengetahui tentang ilmu agama. Jadi tidak ada otoritasnya gitu ya, tapi bicara masalah agama. Tapi kita tidak perlu kaget ya, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, termasuk isyaratnya di Quran. Ya, saya pernah sampaikan dulu, jika Anda punya kitab Sahih Muslim yang aslinya, yang syarah Imam An-Nawawi, itu ada 9 jilid. Anda coba buka jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun ya, terambil dari kata dajjal ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 ya, posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladul khisam. Ya Allah berfirman, hati-hati. Ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan? Musuh tahu dari mana? Oke, Quran surah ke 2 Al-Baqarah misal 168 kan, posisi paling kanan sebelah bawah, innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Ya, setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas. ya. Karena kita sudah enggak beda pendapat lagi, jelas ini posisinya jelas dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya enggak kenal siapa setan. Ya. Setan, setan, setan, tapi enggak pernah diketahui, gitu ya. Ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid sepi dari setan. Ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat. Bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu. Ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat. Ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor. Itu banyak. Ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya. Ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik ya? Nah, itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladdun. Ya, kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdun khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Ya, makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan, tapi dia bicara masalah agama tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marak nih. Ya, ambil ayat Quran begini, begini, begini mengatakan, "Oh, ini tafsirnya begini." Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Maka tinggalkan yang seperti itu ya, hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas, kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuannya. Ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah, misal dia ambil ayat Quran dia tafsirkan sekenanya, ya, dengan tafsiran yang tidak benar, ya. Atau wa yustahza'u biha, minimal dia olok-olok misalnya isinya, ya. Dia olok-olok Quran, dia olok-olok perangkat keislaman kita misal, ya. Nah, itu sudah selesai. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai ia. Qa'ada itu asalnya menyertai dalam sesuatu yang dekat, ya. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya, itu enggak usah, kata Quran tinggalkan. Tinggalkan dia. Jadi kalau punya acara jangan diikuti, kalau punya buku jangan dibaca, asingkan, isolasi dia. Mudah-mudahan dengan terisolasi itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar saya ini menyimpang, harus kembali. Sekarang kan lagi ramai nih ya, ada nafsirkan ayat-ayat Quran tertentu. Saya nggak mau masuk ke politik ya, atau yang lain. Tapi kalau ada di Quran ini saya tampilkan, kalau nggak ada hubungan tidak ya. Sekarang kan lagi ramai ada orang nafsirkan Al-Ma'idah 51 ya. Tafsiran begini, begini, begini. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu nggak ada yang beda pendapat, tafsirnya satu kok. Ya kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu, nggak ada. Gak ada, selesai gitu kan. Kenapa yang nafsirkan ini, nafsirkan itu? Dan cenderung orang yang menafsirkan dengan suasana berbeda itu yang gak punya ilmunya. Itu jangan didengar, itu yang seperti itu. Itu berbahaya, ya. Apalagi sudah berlebihan. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda. Zaman jahiliyah aja gak ada begitu. Ya. Sekelompok orang diutus kepada Nabi SAW. Menyampaikan proposal perdamaian. Ya Muhammad SAW, kita memang beda. Kita memang beda. Tapi jangan lantas menjadikan perbedaan ini, kita harus bermusuhan, berperang. Sudah, begini saja, kami ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut kita, nyembah Tuhan kita. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ada penegasan dari mereka, kita beda. Makanya ujung ayatnya, lakum dinukum waliyaddin, gitu kan? Beda. Jadi orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, masih mengatakan agama itu berbeda. Sepintar-pintar orang sekarang lebih buruk daripada orang jahiliyah mengatakan semua agama, nah itu bermasalah. Jelas ya? Maka tinggalkan yang seperti itu. Jelas? Nah, karena itu teman-teman sekalian, termasuk saat kita akan menafsirkan Quran surah pertama Al-Fatihah ini, mesti Anda pelajari kaitan-kaitan dengan sebelumnya plus dengan setelahnya. Saya telah terangkan tentang kaitan sebelumnya supaya tidak meluas waktunya. Kita ingin hadirkan saja secara singkat sampai mengantarkan pada bahasan ihdinash shiratal mustaqim. Baik. Orang yang menjadikan segala aktivitasnya karena Allah. Bismillah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi karena Allah. Ya. Dan maaf, sifat karena Allah ini tidak semata-mata keinginan, tapi diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Perhatikan betul ini ya. Ba-nya ini yang punya 14 makna, salah satu maknanya musahabah, merasa dilihat. Jadi kalau Anda misalnya minum bismillah ketika akan minum, maka sertakan makna musahabah ini, pengawasan dari Allah. Allah melihat Anda. Maka mustahil, sekali lagi, orang yang merasa dilihat Allah akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan tangan kiri, itu mustahil. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan berdiri, itu mustahil. Karena tidak mungkin ada orang menyentuh sesuatu, melakukan pekerjaan, menyebut nama Allah, merasa diawasi, melakukan tindakan itu padahal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jelas sampai sini? Baik, Anda bekerja, bismillah akan tanda tangan, penanya dipegang. Mustahil menggerakkan pena ini menandatangani proyek yang tidak jelas. Ya, ibu bismillah mau bikin status, mustahil membuat status yang menyakiti orang lain. Ya, bismillah, kenapa kamu seperti itu? Ah, ini sudah agak jauh itu ya. Mustahil itu. Bismillah, taklim hari ini bersama Ustaz Fulan. Masya Allah, materi ini itu yang baik. Jelas ya? Maka ketika Anda lakukan itu, rahmat Allah akan diturunkan. Baik yang menghadirkan kebaikan dunia disebut dengan rahmat. Orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Tayyib, sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah di akhirat nanti disebut dengan rahim. Bismillah, assalamualaikum. Kalimat bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah minum. Kalau Anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika Anda ucapkan bismillah, Anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah, dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak nanti turunannya. Ya. Masya Allah, bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahalanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Ada di Quran surah 75 ayat 22-23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang belum masuk surga, wajahnya sudah berbinar dia gembira. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa berhasil melihat Allah tanpa hijab. Nanti ada surganya yang dengan Nabi SAW, ada yang di taman surga, kan? Quran surah 51 ayat 15-23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah 3:133, ada yang macam-macam. Ah, kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka syukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda bisa bersyukur, saya sudah pernah terangkan supaya tidak meluas, maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya. Konsepnya di Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ya? Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Maka setelah alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian dituangkan kembali kalimat tambahan, ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang syukur kepada Allah, Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Jelas ya? Tapi jangan berbangga dulu, karena semua kenikmatan itu ujian. Semua akan ditanya. Yang punya tetap Allah, itu cuma titipan saja. Titipan saja. Ya, Anda diberikan nikmat misalnya, alhamdulillah, baju digunakan untuk ibadah. Allah tambah lagi, jangan bangga, karena itu titipan. Digunakan untuk kebaikan. Yang punya tetap Allah. Yang punya disebut dengan Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya. Saya titipkan kepada Anda, saya titip handphone ya, satu kali saya ambil, satu hari disebut dengan yaum. Saya tanya tentang titipan itu disebut dengan ad-din, kama tudinu tadinu tidan. Sebagaimana saya titipkan, saya akan tanya, Anda pertanggungjawabkan. Maka kemudian Allah katakan, kamu jangan sombong dengan apa yang saya titipkan. Harta benda kamu, kedudukan kamu, itu cuma bekal untuk ibadah meningkatkan bekal kamu. Maka tetap Malik saya yang punya. Yaumuddin, kamu akan pertanggungjawabkan untuk saya berikan hasil dari perawatan titipan itu. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu. Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Ya, makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, motor jadi ibadah, mobil jadi ibadah, duduknya ibadah. Jelas? Maka kalau Anda bisa kerjakan itu semua, tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk Anda. Setiap Anda punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan Anda. Bagaimana cara mintanya ya Allah? Wa iyyaka nasta'in. Baik, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah,

Okay? Beliau menyampaikan hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal, saya ingat, saya mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 10 rakaat. Ya, lihat, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat. 10 rakaat, ya. Apa saja itu? Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi disebutkan pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis riwayat Ummu Habibah, nomor hadis 586 di At-Tirmidzi, qabla dzuhur itu disebut 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, yang ini 2 rakaat sebelum zuhur. Setelahnya sama semua. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau Anda yang mengambil 4 rakaat itu 12 rakaat, yang mengambil 2 rakaat itu 10 rakaat. Bagaimana memadukan keduanya? Ilmu hadis yang disebut al-jam'u wa tawfiq. Ya. Jadi kalau Anda waktunya sedang luas, ambil 4 rakaatnya. Kalau sedang waktunya singkat, ambil 2 rakaatnya. Jelas ya? Baik. Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuan ini ada 4 sifatnya. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi, beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya, tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib, Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai O, tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, ya. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini, kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani, ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi enggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun enggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, enggak ada, karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang enggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Sholat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Sholat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya. Tayib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba enggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu. Masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, karena sudah masuk ke asar, kita harus berhenti untuk persiapan sholat asar. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, silakan amalkan. Kalau ada yang keliru, silakan tinggalkan, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.